Baik, bismillahirrahmanirrahim. Ada pertanyaan di sini yang pertama. Apakah hukumnya membuka salon apa ini? Perawatan kecantikan dan menjual krim-krim seperti penghilang jerawat. Pada asalnya bahwa wanita itu kecantikannya itu pada hiasan. Asalnya pada wanita itu dia itu kecantikannya pada hiasan-hiasannya. Nah, wallah alam, seandainya itu mungkin dibatasi begitu ya. Karena kita khawatir seandainya mungkin kita pampang, kemudian kita buka secara terbuka, ya disalahgunakan. Nah, seandainya dibatasi pada seorang yang mengharapkan kepada perawatan, diri menanyakan misalnya problem, kan banyak. Kita juga harus pandai-pandai memperhatikan masalah misalnya anak kita ya. Usia-usia yang sudah dikatakan balig kan, kadang berjerawat. Boleh kita mungkin menanyakan kepada orang-orang yang ahli dalam masalah merawat kecantikan atau seorang dokter khusus yang mengenal tentang kulit. Kita tanyakan perihal tersebut sehingga anak tersebut terawat atau mungkin juga istri kita. Nah, barakallahu fikum. Wallahu alam, seandainya itu mungkin seorang salafiyah, hendaknya dihindari dari praktek-praktek yang membuka sifatnya umum. Juga terkait dengan apa? Menjual krim-krim yang di situ menghilangkan jerawat atau penghilang jerawat. Mungkin bertanya kepada para ahlinya, jika hal tersebut tidak membahayakan, perihal tersebut tidak membahayakan, wallahu alam, sebatas hal yang mungkin di situ mubah. Nah, kecuali kalau sampai memadaratkan, artinya kita kalah dengan propaganda, kan begitu ya. Namanya seorang menjual produk itu kan seringnya apa? Tidak melihat kepada dampak. Pemutih wajah misalnya kan begitu. Tapi sampai tingkatan apa? Membahayakan. Wallahualam, seperti itu mungkin perlu dikonsultasikan dengan orang-orang yang ahlinya. Bagaimana menghadapi sikap suami yang selalu menyalahkan istri dalam segala hal? Bagaimana cara menegur suami agar tidak egois? Nah, ini protesan dari orang belakang ini. Masya Allah. Barakallahu fikum. Dalam masalah kehidupan rumah tangga, nah, tentunya seorang istri apabila mungkin mendapati hal-hal yang tidak disenangi pada suami, ya, etika-etika dalam hal apa? Penyampaian. Etika-etika dalam hal penyampaian, walaupun itu benar, mungkin dicari waktunya, dicari pada hal yang tepat. Nah, terlebih kalau sampai pada tingkatan di situ sudah pada batasan melanggar syariat. Kemudian, kalau dijumpai pada seorang laki-laki yang egois, kadang mungkin kalau langsung, namanya orang kan, kalau sudah egois, kan begitu ya. Apapun yang diingatkan juga tidak benar menurutnya kan begitu ya. Mungkin boleh melalui seseorang, mungkin temannya atau orang yang dekat padanya, seandainya betul-betul itu ada padanya. Misalnya seorang istri tidak kuasa, seandainya ada kemampuan, sampaikan dengan baik. Nah, terus bagaimana menghadapi suami yang melarang istrinya bercadar? kembali wallahu alam, dalam hal ini kadang antara suami istri itu dalam hal mengenal dakwah itu kan ada yang mana duluan. Ada yang kadang suami duluan, masya Allah, istrinya sulit sekali. Ada yang istri duluan, sang suami sulit sekali. Nah, kalau dalam hal mungkin pelanggaran-pelanggaran, yaitu bermakna bahwa melarangnya, itu mungkin sampai tingkatan hukum. Tingkatan hukum, kedudukan tentang hukumnya, bahwa secara hukum dikatakan tidak diperbolehkan, ini budaya Arab dan seterusnya, sampai ke nasihat. Harus bersabar pula bagi seorang apa? Istri dalam hal menghadapi suami, manakala di situ ada perkara-perkara yang mungkin belum sampai padanya, atau sampai padanya tapi belum kuasa. Ya namanya laki-laki, ketika membawa istri dalam posisi mungkin berjadar, kan juga apa? Tanggungannya kan lebih berat ya. Iya tidak? Bermana tanggungnya lebih berat, kadang banyak orang mencibir, banyak orang yang apa? Bahasanya ngerasani, banyak orang yang di situ mengkritisi. Barakallahu fikum. Lebih-lebih kalau sampai tingkatan sang suami tidak melindungi, sang suami tidak mengayomi, sekarang kamu jalan sendiri sana, bikin malu aja kan begitu ya. Barakallahu fikum. Membutuhkan kepada kesabaran, wallahu a'lam bishawab. Nah, insyaallah, apabila kita mau poligami, apakah harus dipersyaratkan untuk izin kepada istri yang pertama dulu? Wallahu alam ya. Kalau dipersyaratkan tidak, tapi yang utama untuk menjaga keakraban ya sampaikan. Sampaikan barakallahu fikum. Dan kadang seorang istri itu, ada sebagian ikhwan itu dalam menghadapi, pokoknya kalau sampai, ya, misalnya abang atau kakak atau mas itu dalam kondisi ini lagi, saya akan minta cerai. Nah itu kadang-kadang itu diistilahkan apa? Hadapi tantangan kan begitu ya. Ini betulan atau main-main kan begitu ya. Ini betulan atau main-main kan begitu. Ya dihibur, dihibur wallahu alam. Namanya umumnya wanita itu apa? Tidak mau diapakan? Dimadu. Barakallahu fiik. Apa hukumnya masjid ada kuburannya di samping atau di depan, di belakang, tanpa pembatas? Hadis Rasulullah SAW, la tusallu ilal kubur, la tusallu ilal kubur. Al kubur di situ kepada isim bermakna tidak kepada kuburan umum, kuburan yang banyak satu pun juga dikatakan al kubur. Jangan kamu salat menghadap kubur. Nah, di situ Rasulullah SAW tidak menyebutkan batasan. Bermakna bahwa diperbolehkan kalau jaraknya sekian-sekian. Itu. Kan begitu ya. Boleh kalau jarak dia dengan kuburan itu sekian-sekian. Kan tidak ada batasannya. Di situ para ulama menyebutkan bahwa sejauh mana dikatakan orang itu salat menghadap kuburan, itulah yang menjadi tolak ukur. Sejauh mana orang di sekitar itu mengatakan Anda sholat menghadap kubur. Nah, bisa dipahami tidak ini? Jadi Rasulullah SAW ketika mengatakan la tusallu ilal kubur, itu tidak memberikan batasan seberapa. Apakah kalau jarak kuburannya itu 2 jengkal, 3 jengkal, 4 jengkal kan begitu. 2 meter, 3 meter, 4 meter. Nah, di sini kembalinya kepada uruf. Kepada apa? Uruf. Bagaimana masyarakat menghukumi? Bagaimana keumuman orang tersebut menilai? Misalnya ada kuburan, walaupun sudah ada dinding masjid begini. Depan kita ini ada kuburan misalnya. Anda menghadap kuburan, ambil seperti itu, kan begitu. Dibatasi jalan misalnya. Makanya sebagian ulama mengatakan diperbolehkan. Kalau ada pembatasnya jalan, atau dinding yang bukan dinding apa? Masjid. Bermakna orang sudah menghukumi bahwa dia tidak lagi menghadap kepada al-kubur. Wallahu a'lam. Dan di situ larangannya ialah menghadap. Larangannya menghadap. Adapun kalau tadi ditanyakan di samping atau di depan, di situ melihat tentang keadaan. Kalau sampai dengan tujuan, misal orang punya tanah mewakafkan. Tolong nanti kalau saya meninggal kuburkan di samping kanan atau di samping kiri atau di depan masjid, kan begitu. Ini dalam rangka untuk sedariah. Sedariah. Kita jangan menjadi orang yang kemudian meramaikan tempat tersebut. Karena khawatir, mungkin pesan pertama sekedar tadi. Supaya orang-orang kalau masuk ke masjid ingat dengan siapa yang apa? Mewakafkan misalnya. Sehingga banyak-banyak mendoakan. Mungkin pertama. Tapi lama-lama bisa jadi apa? Celah. Menuju kepada apa? Kesyirikan. Wallahualam. Dalam hal yang semacam ini, seandainya itu membawa kepada perkara sampai demikian, seorang menghindar. Tetapi yang dikatakan tidak sah salah seorang ialah kalau menghadap kepada apa? Al-kubur. Wallahualam bisawab. Dan barakallahu fikum, ini nasihat secara umum. Sebagian ikhwan menanyakan tentang misalnya kita komunitas ikhwan sudah mulai merintis dakwah, tiba-tiba nampak ada orang yang giat, orang yang semangat dalam hal mengayomi dakwah, dalam hal ikut serta membantu dakwah, tapi dalam hal mungkin muamalahnya atau dalam hal penampilannya atau dalam hal perkara-perkara yang lain tidak seperti atau tidak seperti yang diucapkan. Nah, barakallahu fikum, bentuk nasihat ya akhi. Bentuk nasihat. Kadang yang namanya seorang itu memiliki apa? Karakter yang berbeda-beda. Barakallahu fikum, nasihati dengan baik-baik. Diingatkan, kan begitu ya. Karena memang di antara kita tidak ada satupun yang sempurna. Barakallahu fikum. Lebih-lebih dalam perkara dakwah, apalagi kita tinggal di tempat yang di situ baru mungkin memulai dalam merintis, sekian banyak ragam tipe. Nah, kadang kita terlalu apa? Idealis. Terlalu ideal dalam hal menilai seorang. Pokoknya kalau salafi itu harus begini. Naam. Ya idealnya salafi memang demikian. Tapi perlu dalam kondisi tahapan-tahapan. Disabari insya Allah. Sampai pada batasan-batasan yang dimana seorang betul-betul menampakkan. Jika kemudian di kemudian hari memadharatkan. Membuat buruk citra dakwah. Diperingatkan, diperingatkan. Layan tabih. Dia tidak menerima peringatan tadi. Maka kita peringatkan. Kepada ikhwan-ikhwan yang lain, hati-hati dengan si fulan, kan begitu. Barakallahu fikum. Sehingga harus di sana ada uslub, tahapan, cara bagaimana ketika dalam memulai dakwah atau dalam hal ngomong, mengayomi ikhwan. Nah. Nah. Nah. Assalamualaikum. Ada pertanyaan, ada rumah, mungkin rumah dahulu, rumah lama gitu ya, rumah kuno gitu ya, rumah dahulu yang ditanam parang, pisau yang besar di bawah rumahnya, dan sampai sekarang tidak dicabut, tidak diketahui juga motif menanam parang tersebut. Nah, Assalamualaikum. Artinya mungkin di situ kehilangan jejak untuk menanyakan ya kepada siapa dan apa sebabnya. Wallah alam, seandainya kita kehilangan jejak bermakna kepada siapa atau siapa orang yang mungkin pernah menanamnya, kita boleh mencari-cari berita tentang kebiasaan orang di daerah tersebut. Kalau bikin rumah terus kemudian parang ditanam, itu apa artinya, kan begitu ya. Nah, kalau sampai kepada kesyirikan, barakallahu fikum, atau dikatakan sebagai penolak bala misalnya, penolak bencana, atau dikatakan itu sebagai penangkal jin, dan seterusnya, ya kita musnahkan, kita cari. Kita cari, kemudian kita musnahkan. Seandainya demikian, wallahualam. Nah, soalnya dalam kondisi apa? Mujmal ya. Siapa tahu ditanam khawatir seandainya terjadi perpecahan di rumah akan dipakai, kan begitu ya. Ya sudah, dikubur saja. Jangan dikeluarkan, kan begitu. Karena ada juga kadang seorang menyimpan barang di rumah justru ketika perkelahian itu menjadi sebab terbunuhnya salah satu anggota di rumah tersebut, kan begitu. Bagaimana menyikapi keluarga yang menganggap tokoh-tokoh NU adalah wali Allah, yang tampak padanya adalah kesyirikan. Mereka berdoa di kuburan syekh-syekh tersebut. Mohon diberi masukan nasihat apa yang dapat kami sampaikan kepada keluarga tersebut. Di samping tentang pelajaran yang tadi kita sudah sampaikan, juga menghadapi tokoh-tokoh itu perlu kehati-hatian. Perlu apa? Kehati-hatian. Seandainya mungkin dari pembicaraan yang kita sampaikan itu akan membawa resiko, mungkin dengan tulisan kita berikan, mungkin majalah kita berikan apa? Seandainya dia mendengar tentang ceramah-ceramah, kita berikan kaset-kaset yang menjabarkan seperti itu. Nah, tapi seandainya ada kemampuan dan kita mampu menjelaskan, kita jabarkan, kita jelaskan. Barakallahu fikum. Dan jangan kemudian langsung dengan istilah-istilah ya, yang kemarin mungkin sempat kita singgung, itu kebid'ahan, itu kesyirikan, kan begitu ya. Nah, karena termasuk sorotan, betul Wahabi itu bukan teroris, Wahabi itu bukan ISIS. Tapi mereka itu suka apa? Mengatakan ini syirik, ini bid'ah, kan begitu ya. Jadi semua dikatakan syirik, semua dikatakan bid'ah, semua dikatakan sesat. Jadi dalam hal ini boleh kita kemudian menjadikan kalimat-kalimat dengan ibarat-ibarat yang lebih lembut. Perkara ini perkara yang tidak Allah perintahkan, hal ini Allah haramkan. Atau perkara ini perkara yang tidak diajarkan Nabi kita Muhammad SAW. Adapun terkait dengan istilah wali-wali tadi, ya tadi. Seandainya mungkin kita tidak mampu menyampaikan, paling tidak kita punya apa? Tameng. Namanya wali tadi kan ciri-cirinya. Demikian pula seorang untuk meraih derajat kewalian tadi. Urutannya. Apakah nampak padanya seorang yang melaksanakan perintah-perintah Allah sesuai yang disunahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Sebuah perusahaan kelapa sawit setiap tahunnya diberikan apa ini? Apa? Budget. Apa? Dana gitu ya. Untuk merayakan acara Islam Mi'raj. Dibagi dari pusat. Seandainya kita punya kemampuan dalam hal-hal tersebut, ya. Seandainya kita punya kemampuan dalam hal-hal tersebut, ya jangan dipakai, jangan digunakan. Nah, karena termasuk perihal yang kita juga ditanya, ialah tentang harta yang sampai kepada kita dipakai untuk apa, kan demikian. Barakallahu fikum. Apa hukumnya memasang tenda atau tirai yang menutupi dinding di saat acara walimah? Wallahu alam ya akhi, dalam hal ini asalnya dihindari, tetapi kalau kemudian di situ kepada hiasan-hiasan yang sekiranya tidak sampai kepada biaya-biaya yang besar. Artinya untuk pantasnya sebagai seorang apa? Mempelai kan begitu ya. Mempelai putra ditempatkan pada tempat. Ya layaklah bahwa dia sedang melakukan acara apa? Pernikahan. Demikian pula yang putri dimasukkan pada ruangan. Tamu khusus putri. Kemudian di situ ada hiasan-hiasan. Wallah alam sebatas dalam perkara yang di situ tidak berlebihan. Tidak mengapa. Tapi kalau sampai biaya dalam hal perawatan semuanya itu sampai kadang-kadang puluhan juta, barakallahu fikum, berikan kepada anak untuk modal, kan begitu ya. Seandainya sampai demikian, kan begitu ya. Tapi sekedar mungkin untuk menghias, wallahu alam, walaupun yang utama dihindari dalam masalah menempelkan apa, tirai atau kain ke dinding yang sifatnya untuk menghias. Nah, wallahu alam bisawab. Demikian pula ketika tadi kita sampai pada pembahasan bayanul ilmi wal ulama wal fiqh wal fuqaha, penjelasan apa itu ilmu dan siapa ulama, apa itu fikih dan siapa fuqaha. Tentunya tatkala kita sedang dalam sebagian mungkin pencaharian al-haq, mencari kebenaran, atau kita mungkin menjadi orang yang baru dalam mengenal dakwah salaf, seringkali kita salah alamat atau tidak tahu tentang kemana kita ngaji misalnya. Kepada siapa kita duduk. Nah, dalam hal ini, bahwa seorang ketika mau belajar, riwayat seorang tabi'in Muhammad bin Sirin, itu menjadi tolak ukur. Inna hadzal din au inna hadzal ilma ba dinun. Ilmu ini agama. Yaitu belajar ilmu ini termasuk agama. Fanduru, maka perhatikan dalam hal apa? Mengambil ilmu itu. Amman ta'khuduna dinakum? Perhatikan dari mana kamu mengambil agama kalian. Dari mana kamu mengambil agama tersebut? Sehingga seandainya ada acara-acara misalnya disampaikan daurah atau kajian, ya paling tidak kita bertanya. Karena para ulama itu yuzaki ba'dhum ba'dha. Para ulama itu merekomendasi satu dengan yang lain. Para ulama itu merekomendasi satu dengan yang lain, menguatkan satu dengan yang lainnya. Misalnya, bagaimana si fulan? Hadirlah kalian, kan begitu. Hadirlah kalian. Barakallahu fikum, sehingga seorang hendaknya bertanya, menanyakan, ini siapa? Walhamdulillah yang namanya dakwah al-sunnah itu dakwah yang ma'rufah. Dakwah yang ma'rufah. Sebagian orang mengatakan dakwah itu bukan hanya milik kalian tapi milik Allah, kan begitu ya. Jadi siapapun boleh. Nah, terus ucapan Muhammad bin Sirin dikemanakan, kan begitu ya. Betul, dakwah ini milik Allah, kan begitu ya. Tapi yang menyampaikan dakwah, para ulama memberikan apa? Memberikan rambu-rambu. Perhatikan, lihat siapa yang menyampaikan. Muncul istilah-istilah di zaman kita, sebuah syubhat. Kebenaran itu dari manapun, kebenaran itu dari manapun, maka kita boleh berguru kepadanya. Boleh berguru kepadanya. Dan kita mengambilnya. Dan kita mengambilnya. Walaupun dari syaitan. Walaupun dari apa? Syaitan. Hal itu berdasarkan kepada hadis. Jadi Abu Hurairah itu kan pernah ditugaskan Rasul menjaga apa? Zakat, kan begitu ya. Tiba-tiba ada syaitan yang menyerupai apa? Manusia. Datang nyuri. Ketika ketangkap, saya ini orang gak punya, keluarga saya demikian. Kasian kan, memelas. Dilepas. Besok nyuri lagi. Kan begitu ya. Dilepas lagi. Disampaikan hal itu kepada Rasulullah SAW. Kata Rasulullah SAW, besok akan datang lagi dia. Besok akan datang lagi dia. Setelah itu dalam posisi ketika datang lagi, syaitan tadi yang menyerupai wujud manusia menyampaikan kepada Abu Hurairah bahwa kamu akan terjaga kalau kamu membaca apa? Ayat apa? Kursi. Kata Nabi, sadaqaka wa huwa kadzubun. Benar apa yang dikatakan kepadamu, tapi dia pembohong, dia dusta. Di sini, penjabaran para ulama. Yang namanya kebenaran itu datangnya dari siapapun, kita wajib membenarkan. Karena itu kebenaran. Walaupun syaitan, Nabi mengatakan benar apa yang dikatakan dia. Bukan bohong. Bukan kebatilan, kan begitu. Dari manapun datangnya, kita harus membenarkan. Dari manapun datangnya. Tapi kalau urusan, apakah dengan itu kita boleh mengambil ilmu darinya, dari siapapun. Dalam masalah mengambil ilmu, ada kaidah-kaidahnya, ada rambu-rambunya. Nah, para ulama sampai pada tingkatan, apakah kepada orang yang dalam kondisi tentang muamalahnya, kepribadiannya, diperhatikan. Karena apa? Dari orang-orang yang benar manhajnya, yang lurus akidahnya, itu masih banyak. Kenapa kita ngambil dari syaitan, kan begitu ya? Kalau memang mau belajar. Barakallahu fikum. Dengan kata lain, sekarang muncul, ya gak apa-apa dari sembarang orang, walaupun dia itu al-bid'ah, saya mau belajar bahasa Arabnya, karena bagus bahasa Arabnya. Gak apa-apa dari orang-orang yang menyimpang, karena dia bagus tajwidnya. Saya mengkhususkan dari tajwidnya, insya Allah saya tidak terkontaminasi dengan apa? Dengan manhaj dia. Datang mungkin belajar bahasa Arab, datang mungkin belajar qiraah, tajwid misalnya. Paling tidak Anda diam. Paling tidak Anda memuji, suaranya bagus kok, walaupun dia sesat. Nah, mulai kan begitu. Dia kuat bahasa Arabnya, walaupun menyimpang. Lah, gimana ini? Rusak kan agama ini? Nah, jadi para ulama memberikan kaidah dalam hal mencari ilmu, mengambil ilmu. Dan bijakan dalam hal ini ialah ucapan Muhammad Ibn Sirin, seorang tabi'in, yang mengatakan bahwa inna hadal ilma dinun. Kalau seorang mau mempelajari agama, ketahui agama ini merupakan apa? Ilmu ini merupakan apa? Bagian agama. Fangduru amman ta'khuduna dinakum. Jadi harus selektif. Ya afwan Ustaz, kalau kita selektif, ya enggak ada satupun di kampung kami. Masa? Kan begitu. Betul, enggak ada. Ya lewat media-media, kan begitu. Melewati media-media, walhamdulillah, sekarang dimudahkan. Nah, tapi juga jangan salah alamat. Ya, wallah alam, sekarang itu muncul orang-orang yang mengatakan kita dalam berdakwah juga harus mengikuti kemauan orang banyak, kan gitu ya. Orang kan senangnya televisi, kan begitu ya. Kita harus ikut dakwah melalui televisi. Makanya bermunculan berbagai macam problem. Kita ingat Syekh Mukbil rahimahullah. Ya, Yaman itu kan kondisinya terbelakang. TV mungkin baru-baru. Senang. Di pelosok-pelosok mulai ada TV. Sampai pada sebagian itu terjadi suatu masalah. TV besar. Kemudian apa mengikuti sinetron ya. Cerita yang sifatnya bersambung tapi mungkin cerita-cerita keluarga. Kok ada sebagian rumah tangga yang sang istri itu gandrungi enggak? Cinta, senang kepada aktor. Ya namanya orang di televisi, jelek kan jadi ganteng ya. Hitam jadi putih gitu ya. Ya kena sorotan tadi, dicium oleh perempuan tadi. Layar televisinya pas keluar dicium. Ketahuan suaminya. Langsung dicerai. Semisal hal ini juga terjadi, masalah-masalah baru di negeri kita. Ditanyakan ya. Tadi kelasnya orang-orang yang mereka doktor. Belajarnya sampai tingkatan doktor. Di Madinah sana. Ustaz, kami itu di perumahan, alhamdulillah dengan TV rojanya itu berkembang dakwah. Banyak orang dengan itu mengambil faedah. Tapi muskilanya Ustaz, istri-istri kami itu sudah mulai gemar dengan salah satu penceramahnya. Gimana solusinya? Repot ya. Katanya, oh kalau begitu televisinya dicadari. Gantian kan begitu ya. Sekarang ummahat yang bercadar, ganti televisinya suruh pakai cadar. Supaya gak kelihatan. Ada juga yang mengatakan bahwa, ya yang disalahkan ummahatnya, suruh nundukkan pandangan kalau nonton televisi. Jadi nonton televisi nunduk gini ya. Ghadul basar katanya. Jadi ghadul basar itu bukan hanya kepada laki-laki. Kalau melihat perempuan, suruh nunduk pandangan. Sama. Juga kalau pas ada tayangan ustaznya yang ganteng kan begitu ya. Para wanita suruh nundukkan pandangan. Itu seandainya mungkin diobrolkan ke orang awam. Mohon maaf Ustaz, TV itu ditonton apa didengarkan? Kan begitu. Iya. Barakallahu fikum. Tagalu. Mengada-ada. Nah, ya begitulah karena mereka terlalu mengikuti kemauan. Nah. Barakallahu fikum. Sehingga walhamdulillah. Sementara kalau kita lihat bahwa wallahualam ada yang menyampaikan bahwa siaran roja itu tidak mungkin ditangkap kalau orang tidak punya parabola kan begitu ya. Enggak bisa TV-TV yang anten-anten biasa itu. Lah kalau sudah parabola hadis wala haraj katanya. Kalau sudah parabola silahkan ya. Jangan kan muternya pelan-pelan kebelablasan kan nanti kemana-mana kan. Ya anak. Dan namanya jiwa kita kan kadang-kadang apa? Ya mengikuti. Sebentar dulu nunggu usahanya persiapan cari berita dulu. Lagi rame ini kan begitu. Barakallahu fikum. Allahumma musta'an. Sehingga dalam hal ini perkara seorang tetap mensyukuri nikmat Allah dengan berbagai macam keterbatasan yang ada. Walhamdulillah di tempat-tempat wala nuzaki ala ahad, banyak asatid yang mungkin kadang orang mengatakan, oh dia gak pernah belajar ke luar negeri, belum pernah ke jamiah dan sebagainya. Sebutnya istilah apa? Mungkin LC-nya, dokternya juga bukan apa sebagai tolak ukur. Walaupun itu satu keutamaan pada sebagian yang Allah berikan keutamaan. Taufik minallah, kan begitu. Alhamdulillah sekian banyak. Saudara-saudara kita yang keluar dari pondok pesantren, belajar 4 tahun, kemudian tinggal di kampung halamannya, merintis dakwah, penuh dengan barokah, kesabaran. Nah, orang kadang menghitung-hitung. Kalau lewat televisi, anggapannya yang mendengarkan jutaan, kan begitu ya. Kalau lewat Facebook, dan itu mereka lakukan. Kami kalau dakwah lewat Facebook, kok telaten ya gitu ya. Dari Facebooknya, jadi misalnya jadi apa misalnya, akun ya. Kemudian semua harus mengambil apa yang dia sampaikan, apa yang dia tulis. Berarti ratusan ribu manusia. Tapi kalau saya duduk, itu yang datang kadang cuma apa? 3. Yang satu ngantuk, yang satu melayang pikirannya, yang satu gak tahu kemana kan. Sudah 3, hampir-hampir tidak ada wujudnya dari 3 tadi kan begitu ya. Barakallahu fikum. Ya disabari. Disabari. Jadi bukan kemudian tolak ukurnya banyak-banyak yang datang. Disabari barakallahu fikum. Lihat bagaimana barokahnya dakwah Syekh Muhammad. Nah, dan begitu seorang hendaknya jangan apa putus asa, jangan kecil hati. Yakin bahwa al-haq itu ada yang menolong. Nah, dan namanya untuk menyampaikan kebenaran dan kebaikan banyak tantangan. Banyak tantangan. Wallahu alam, ini pertanyaan terulang mungkin ya. Meskipun dengan ada satu bentuk persyaratan. Apakah boleh poligami tanpa persetujuan istri yang pertama? Nah, kalau sebatas itu ya, dikatakan bahwa tanpa persetujuan, seperti yang tadi kita sampaikan, namanya istri kadang-kadang tidak setuju. Sebetulnya pada asalnya sah, boleh. Nah, sedang saat nikah dengan istri pertama, istri mengajukan syarat pada suami. Kalau di kemudian hari, istri gak mau dimadu. Ya. Mungkin di awal pernikahan, ya. Tolong nanti kalau saya dinikahi, saya jangan dimadu. Begitu ya. Nah, wallahualam dalam hal ini, nah, perlu untuk mengkaji ulang tentang sebuah persyaratan seorang istri ketika dinikahi dalam pernikahannya, kemudian mempersyaratkan saya mau nikah dengan syarat bahwa nanti saya jangan dialah dimadu. Barakallahu wallahu a'lam. Hayyakumullah. Kok masya Allah ya, semangatnya dalam bab ini luar biasa. Nah, mudah-mudahan Allah berikan taufik. Baik, nah, demikian yang bisa kita sampaikan. Sekali lagi ada kurangnya mohon maaf, dan jika ada benarnya semata-mata taufik min Allah subhanahu wa ta'ala, dan jazakumul khair atas perhatian, demikian pula ihtimam, sama-sama dalam hal mudzakarah, saling memberikan manfaat dan faedah, yang semoga apa yang kita sampaikan memberi manfaat. Kita cukupkan. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.